Kenapa lu nangis? Gue diputusin dul sama bagus cewek gue. Bagus dong kalau begitu. Bagus apaan? Kambing gue habis kejual. Tapi gue liat lu gak ada yang sakit. Emang kelihatan sakitnya dul. Tapi. Tapi atitnya tuh di sini. Atitnya di mana? Melinjo pada. Rainya ntar saya yang jahit itu tanggal sekuatir. Pada robek.